Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya masih mengenai atau dalam kitab Kasyf Syubhat yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala mengenai syubhat atau keadaan orang-orang yang jahil yang bodoh terhadap agama Islam padahal mengaku dirinya adalah beragama Islam. Kata beliau, fa innaka idza arafta anna al-insana yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi wa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yuqdar lahu atau fala yu'dar bil jahli. Naam. Berarti kata beliau, maka sesungguhnya engkau apabila telah mengetahui bahwasanya manusia terkadang bisa jadi kafir dengan sebuah kata, sebuah kalimat yukhrijuha yang keluar dari mulutnya atau yang dia mengeluarkan kalimat tersebut menisani dari lisannya wa qad yaquluha. Naam. Dalam keadaan dia sudah mengucapkannya wa huwa jahil. Naam. Padahal dia dalam keadaan bodoh, fala yu'dharu bil jahli, maka jangan dikasih maaf dengan kebodohan tersebut. Jangan dimasih maaf dengan kebodohan tersebut. Tapi apakah semua orang yang bodoh enggak dimaafkan? Bukan demikian. Karena kebodohan itu ada dua jenis. Barakallahu fikum. Kebodohan yang dimaafkan itu bagaimana? Kebodohan itu ada dua jenis. Kebodohan yang tidak dimaafkan adalah kebodohan yang jenis pertama, yaitu al-jahlu ma'al i'rad an-ta'allum. Ini. Paham ya? Jadi kebodohan itu ada dua. Al-jahlu qisman. Kebodohan ada dua jenis. Yang pertama, al-jahlu ma'al i'radi 'an at-ta'allum. Bodoh bersamaan apa? Berpaling dari belajar. Dalam artian sudah tahu bodoh tapi enggak mau belajar. Ini yang enggak dimaafkan. Barakallahu fikum, sudah diajarkan, dikasih tahu, dikabarkan di sana ada pondok Ahlus Sunnah wal Jamaah atau pondok yang ajarkan madani Al-Qur'an Sunnah, malah dia berpaling, enggak mau belajar. Ini yang berbahaya. Jenis pertama inilah yang tidak dimaafkan lagi. Na'udzubillah ya. Jangan sampai kita termasuk mereka. Nah, kebodohan yang pertama itu dia apa? Al-jahlu ma'al i'radi 'an at-ta'allumi. Bodoh tapi masih dengan apa? Diiringi dengan berpaling dari belajar. Udah tahu bodoh tapi tidak mau belajar. Ini berbahaya. Ini apa? Berbahaya. Nah, yang kedua, al-jahlu ma'a talabil khair fahadha ma'zur. Orang yang bodoh tapi apa? Tapi dia masih mau mencari kebaikan. Dalam artian awal mula belajar. Banyak enggak? Banyak sekali kita dulu awal-awal belajar juga bodoh. Enggak tahu hukumnya. Ini apa? Ini itu. Paham ya? Enggak tahu ini sunnah atau bid'ah. Nah, seperti itu masih dikasih udzur. Dikasih maaf. Kenapa demikian ya akhi barakallahu fikum? Dikarenakan nah, yang seperti ini modelnya dia masih ada kebaikan. Dalam artian masih mencari kebaikan. Mau mencari ilmu, menuntut ilmu. Nah, barakallahu fikum. Jadi ilmu itu jangan disepelekan. Ilmu sangat berharga sekali. Nah, ilmu itu sangat berharga sekali. Sehingga Rasulullah menekankan apa? Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang muslim. Nah, jadi jangan sepelekan ya. Ilmu itu sangat berharga. Karena ilmu bagaikan apa? Barakallahu fikum, bagaikan cahaya yang senantiasa menerangi seorang yang memiliki ilmu tersebut. Nah, jadi perhatikan, bodoh yang model kayak apa yang tidak dimaafkan, yang tidak dimaafkan lagi? Bodoh yang tidak mau belajar. Kebodohan yang diiringi dengan apa? Yang diiringi dengan berpaling dari ilmu, berpaling dari belajar, enggak mau belajar, enggak mau mengerti kebenaran. Nah, ini yang tidak diampuni. Tapi kalau bodoh tapi dia masih talabul khair, diiringi dengan itu mencari kebaikan, mencari ilmu, fawa ma'dzur. Maka seperti itu dikasih udzur. Nah, jadi jangan sampai keliru ya. Jangan keliru salah paham. Wah, berarti Ahlus Sunnah itu mengkafirkan. Ahlus Sunnah itu orang bodoh kok enggak dikasih udzur. Kita kasih tahu bahwasannya kita rinci. Bodoh yang kayak apa yang tidak dikasih udzur itu? Karena kebodohan ada berapa tadi? Ada dua. Nah, kebodohan yang mana yang tidak dikasih ampunan, tidak dikasih maaf? kebodohan yang jenis pertama, yaitu kebodohan yang bersamaan dengan itu dia berpaling dari ilmu, tidak mau belajar, tidak mau tahu menahu, tidak mau mengetahui kebenaran, ini yang tidak dimaafkan. Tapi yang kedua, barakallahu fikum, kebodohan yang kedua ini kebodohan yang wajar. Awal-awal orang mencari ilmu, menuntut ilmu, mencari kebaikan, itu yang diampuni karena dia masih proses dalam tahapan mencari al-ilmu. Nah, karena sudah kita jelaskan berkali-kali, yang enggak ada di muka bumi ini yang orang tiba-tiba apa? Tiba-tiba langsung bisa gitu. Dalam arti kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala ya, tiba-tiba langsung berilmu, tiba-tiba jadi syekh. Belajar dulu tahapannya, ada tahapannya. Bertahun-tahun, bukan setahun dua tahun. Bahkan dinukil kepada ulama, ya. 20 tahun bermulazamah. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Nah. Jadi jangan sampai keliru dalam memahami pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Naam. Qala Syarih Syekh Shalal Fauzan hafizhahullah taala, setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan dan menyebutkan pembahasan yang pertama tadi, kata Syekh Shalal Fauzan, qad yaqulu al-insan kalimatan minal kufri tuhbat amaluhu kullu. Naam. Qad yaqulu al-insan, terkadang manusia itu mengucapkan dengan sebuah kalimat, sebuah kata, minal kufri, daripada kata-kata atau ucapan yang mengandung unsur kekufuran, tuhbitu amalahu kullah. Tuhbitu amalahu kullahu. Yang mana ucapan tersebut atau kalimat tersebut bisa menghancurkan amalannya seluruhnya. Na'udzubillah ini ya. Naam. Karrajuli alladhi qala, seperti orang laki-laki atau seorang laki-laki yang dia mengatakan, wallah la yaghfirullahu li fulan. Dia bersumpah tapi ngawur sumpahnya. Perhatikan. Dia bersumpah, bagaimana sumpahnya? Wallahi demi Allah, la yaghfirullahu li fulan. Demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni si fulan. Nah, ini hati-hati. Demi Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ampunan kepada si fulan. Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala pun mengatakan, "Man dzalladzi ta'alla 'alayya alla aghfir li fulan?" Siapa yang berani bersumpah atas namaku agar aku tidak mengampuni si fulan? Agar aku tidak memberikan ampunan kepada si fulan, Allah Ta'ala mengatakan seperti marah. Inni qad ghafartu lahu wa ahbadtu amalak. Ini, hati-hati. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya aku telah mengampuni si fulan tadi itu. Bahkan aku menghapuskan amalanmu. Amalan siapa amalanmu ini? Amalan orang yang mengatakan tadi. Jadi enggak boleh kita yang mendoakan seperti itu ya. Sesama kaum muslimin, sama mu'minin, kita katakan, demi Allah, Allah Ta'ala enggak akan mengampuni si fulan. Demi Allah, Allah Ta'ala enggak akan masukkan dia dalam surga. Jangan. Selama dia masih mukmin, muslim, punya asal iman dan memiliki asal tauhid, jangan sekali-kali demikian. Bahaya. Nah, buktinya ini Allah Ta'ala marah dan mengatakan, siapa yang berani bersumpah atas namaku agar aku tidak mengampuni si fulan? Justru aku sudah mengampuni si fulan dan aku menghapuskan amalanmu. Amalanmu yang kamu kerjakan aku hapuskan, kata Allah Ta'ala. Dalam artian enggak diterima gitu ya. Kenapa? Karena berani bersumpah atas nama Allah Ta'ala pada perkara yang tidak layak. Nah, kata beliau, kalimatun wahidah, satu kata saja. Tajarra'a fiha 'ala Allah, yang dia memberanikan diri lantang dengan satu kalimat tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia lantang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat tersebut. Wa arada an yamna Allah an yaghfira li hadzal mudnib. Orang tersebut, barakallahu fikum, menginginkan na'am agar Allah Ta'ala itu menghalang-halangi agar tidak mengampuni si fulan yang berdosa ini. Perhatikan ini, wa arada an yamna Allah. Orang ini hendak melarang Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak mengampuni li hadzal mudnib, orang yang berdosa ini. Kita ini siapa kok berani melarang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan sok gitu loh. Kita ini orang-orang yang justru apa? Kita dilarang, diperintahkan, kok Allah kita melarang. Hati-hati, jangan sampai seperti yang tadi itu bersumpah, dia berani bersumpah, wallahi demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni si fulan. Jangan sampai kita keliru seperti itu. Fallahu jalla wa ala ahbata amalahu wa ghadiba alaihi. Dan maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan amalan orang tersebut dan marah murka kepadanya. Wal insanu qad yatakallam bi mithli hadzal kalimah. Dan terkadang manusia itu berbicara dengan ucapan yang seperti ini, dengan ucapan atau kata yang seperti ini, wa nahwiha, atau yang semisalnya, fayakhruju minad dinil Islam. Fayukhrij minad dinil Islam. Padahal apa? Bisa mengeluarkan orang tersebut dari agama Islam. Fadhi talladzina ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma qalu, maka orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengucapkan, ma ra'aina mithla qura'ina haula arghabutunan. kurang ajar, mereka mencaci maki. Jadi ada sebagian orang yang bersama Rasulullah waktu itu, enam sebagian para sahabat, ketika mereka mengucapkan, orang-orang tadi mengatakan apa? Maro'ayna mislaku ro'in ha'ula arwabutunan wa akdabu al-sunan wa ajbanu indal liqa. Hati-hati ini. Jadi waktu itu sebagian yang bersama Rasulullah itu mengucapkan, aku tidak pernah melihat seperti para pembaca Al-Quran kita ini. Mereka itu lebih peduli dengan perutnya, lebih dusta ucapannya, dan mereka itu lebih penakut ketika jumpa dengan musuh. Perhatikan ini, mengajak mencaci maki seperti ini. Yaz'amuna annahum qaluha min babil mazah. Mereka menyangka bahwasanya mereka mengucapkan seperti ini untuk mazah. Apa mazah? Tanda bersendau gurau. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati. Jadi waktu itu mereka menyangka cuma sendau gurau aja, ini enggak masalah, boleh gitu. Tapi padahal hati-hati, itu perkara yang berbahaya. Wa yaqta'una bihat tariq bizamihim. Kemudian setelah itu apa? Ya, terputuslah dengannya dengan satu kalimat aja perjalanan dengan sangkaan mereka. Dalam artian apa? Dalam artian enggak dianggap masalah gitulah. Enggak digubris. Padahal itu perkara yang berbahaya. Qala Allah Ta'ala fihim, kemudian Allah Ta'ala langsung membantah mereka tentang mereka, qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nah, perhatikan. Katakanlah, apakah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ayat-ayatnya dan rasulnya, nah, kalian mengolok-olok dan mencaci maki? Para pembaca Al-Qur'an jangan ditentang, para pembaca Al-Qur'an jangan diajak. Mereka melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kata Allah Ta'ala? La ta'tadiru. Jangan kalian minta maaf. Jangan kalian minta ampun. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah apa? Keimanan kalian. Dalam artian dahulu kalian itu beriman, tapi gara-gara ucapan yang demikian yang kalian bikin-bikin, walaupun sendau gurau ataupun bercanda, jangan minta maaf lagi. Kalian sudah kafir. Nah, perhatikan kata beliau, dalla ala annahum mu'minuna fil awal. Ini menunjukkan bahwasanya mereka yang mengucapkan tersebut pada awal mulanya mereka beriman. Nah, paham ya? Nah, pada awalnya mereka beriman. Falamma qalu hadzal kalimat, namun ketika mereka mengucapkan kalimat seperti ini, kafaru, na'udzubillah. Wal na'udzubillah, kata beliau. Mereka tiba-tiba kufur. Mereka kafir dengan ucapan tersebut. Wal na'udzubillah, dan perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'annahum yaqulunaha min babil mazah wal la'ab. Hati-hati ini ya. Persamaan mereka mengucapkannya itu enggak sengaja, cuman apa? Tapi cuman mazah-mazah tanda, wal la'ab main-main. Bermain-main, hati-hati. Nah, mungkin mengatakan, mengejek dengan mungkin sebagaimana yang telah kita terdengar ya. Ada yang mengatakan mungkin ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang kurang, kemudian atau ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada yang ini dan itu. Hati-hati. Bermain-main aja enggak diperbolehkan. Apalagi kalau seandainya sampai mencaci maki sengaja. Bisa jadi apa tadi, kekufuran. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf. Kalian sudah telah kafir setelah yang sebelumnya kalian beriman. Nah, dicap langsung sebagai kekufuran, na'udzubillah ya. Jadi hati-hati. Jangan sekali-kali kita mencaci maki walaupun satu ayat. Walaupun ayat yang muqatta'ah. Apa ini sih Allah Ta'ala meletakkan ayat muqatta'ah, enggak dipahami maknanya? Alif lam mim yasin qaf nun. Jangan, itu enggak boleh ucapan seperti itu. Walaupun kelihatan muqatta'ah, ngam, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada maknanya yang kita enggak tahu gitu loh. Barakallahu fikum. Karena yang namanya ayat-ayat Al-Qur'an itu ada yang apa? Ada yang muhkamat. Muhkamat yang jelas-jelas terang benderang maknanya dipahami, semua manusia pun paham dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Mutasyabihat. Mutasyabihat itu ayat-ayat yang tersamarkan, tapi ada dua jenis. Mutasyabih nisbi sama mutasyabih mutlak. Paham? Mutasyabih nisbi itu maksudnya ayat-ayat yang tidak dipahami pada sebagian orang, tapi orang lain paham. Seperti apa? Seperti mungkin ayat-ayat yang perlu tafsiran. Mungkin kita enggak tahu tafsirannya, ternyata ahlul ilm, ahlul tafsir mereka tahu. Ini namanya mutasyabih nisbi. Maksudnya tidak diketahui pada sebagian manusia, tapi manusia yang lain tahu, yaitu dari kalangan ahlul ilm atau ahlul tafsir. Ada yang mutasyabih mutlak. Ada yang tidak diketahui secara mutlak. Seperti apa? Seperti al-huruf al-muqatta'ah. Huruf-huruf yang terputus itu, yang dalam Al-Quran. Yasin, Qaf, Nun, Nam, Alif, Lam, Mim. Ini gak boleh kita mengatakan gak ada maknanya, gak boleh. Dan gak boleh juga menafsirkan sesuai dengan hawa nafsu kita, gak boleh. Ahlul ilm gak tahu juga maknanya apa. Ahlul tafsir juga gak ada yang tahu maknanya apa. Nah, kalau kita jumpai kok ada ahli tafsir yang menafsirkan dengan hawa nafsu mereka, mengatakan Toha itu nama Rasulullah, Yasin itu juga nama Rasulullah, itu perlu dalil. Bukan sembarangan dalam menafsirkan itu, bukan sesuai dengan akal mereka, bukan. Tapi perlu dalil. Nah, barakallahu fikum, jadi hati-hati. Cuman gara-gara bercanda, bermain-main bisa menjadikan orang tersebut kufur. Na'udzubillah ya. Sehingga Rasulullah mengatakan, La tuksirul dhahik, fa inna kasratadz dhahik tumitul qulub. Jangan kalian banyak tertawa. Karena sesungguhnya banyaknya tertawa itu bisa mematikan hati. Dalam artian apa? Karena dia, karena saking banyaknya tertawa tersebut, akhirnya tidak ingat kepada zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ingat dengan zikir pagi dan petang. Nah, misalnya, na'udzubillah. Itu. Dikhawatirkan terjerumus pada situ. Tapi boleh gak kita canda? Canda gak masalah, boleh. Bahkan Rasulullah ya dinukilkan dalam sebuah hadis yang sahih. Nah, Rasulullah bercanda dengan seorang apa? Seorang wanita yang tua itu. Wanita ajuz. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannatal ajuz katanya. Tidak akan masuk surga wanita tua itu. Nah, ini Rasulullah bukan ngomongnya sembarangan. Benar. Tapi kelihatannya canda kan? Kelihatannya canda, tidak akan masuk surga wanita yang sudah tua. Ajuz. Kemudian perempuannya nangis, menangis. Setelah menangis, ditanya Rasulullah, "Mayu bekik, apa yang bikin kamu menangis?" Kata si wanita tersebut, "Ya Rasulullah, kamu tadi engkau ya Rasulullah mengatakan bahwasannya tidak akan masuk surga seorang wanita yang tua." Kata Rasulullah, "Benar. Bahwasannya surga nanti enggak ada perempuan tua. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Wa ja'alna hunna abkara." Dan kami telah jadikan mereka perempuan-perempuan yang mulanya di dunia itu tua, semuanya nanti di surga jadi abkara. Apa abkara? Jamak dari pikir, jadi gadis semuanya. Nah, kelihatannya kita tua ya, tua renta di dunia yang para wanita. Nah, tapi kalau dia masih adalah wanita yang salihah, wanita yang sunniyah salafiyah, yang beramal dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, berharap agar seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ja'alnahunna abkara." Kami jadikan mereka para wanita itu di surga abkara, gadis semuanya. Jadi enggak ada perempuan tua kan? Enggak ada perempuan tua. Akhirnya ini termasuk tanda yang benar. Tanda yang benar itu tanda yang tidak diungsuri dengan kebohongan ataupun kedustaan. Jadi enggak boleh ya kita bercanda, contohnya bercanda agar teman kita agar tertawa, bikin tanda-tanda yang lucu tapi bohong, enggak boleh. Enggak boleh ya, enggak boleh. Nah, atau kita mungkin menakut-nakuti anak kita, awas-awas nanti ada kucing, awas kucing. Padahal enggak ada kucing, enggak boleh juga. Awas nanti ada anjing, padahal enggak ada anjing, enggak boleh juga. Atau walaupun cuman barang sepele seperti itu. Nah, hati-hati ya, seperti itu hati-hati. Karena jangan sampai kita meremehkan walaupun itu perkara yang kecil. Nah, karena perkara yang kecil itu di hadapan kita, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau itu perkara yang dosa, hati-hati. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Berikutnya. Qala Syekh Shalih, qala Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kata beliau, "Wa qad yaqulu huwa wa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah Ta'ala kama kana yadhunnul musyrikun." Dan sungguh terkadang orang itu mengatakan dengan sebuah kata tersebut dalam keadaan dia menganggap ucapan tersebut bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kama kana yadhunnul musyrikun," sebagaimana yang sangka oleh kaum musyrikin. Paham ya? Terkadang manusia itu mengucapkan ucapan tersebut, dia menganggap bahwasanya ucapan tersebut bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih parah lagi juga. Ini juga termasuk keliru. Tidak diperbolehkan. Nah, karena seperti ini nanti apa? Perbuatan seperti ini bisa menjadikan kepada kekufuran. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian kata beliau, qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala, ay yaqulu kalimatal kufri wa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila misli ma yaqulul musyrikun. Jadi dia mengucapkan dengan ucapan sebuah kekufuran dalam keadaan dia menyangka bahwasannya ucapan tersebut bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ila misl, seperti apa yang diucapkan oleh orang musyrikin. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka orang-orang soleh yang sudah meninggal itu, melainkan agar mereka bisa mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zulfa, dengan sebenar-benar pendekatan. Kemudian berikutnya, ha'ula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka itu para wali orang-orang soleh yang meninggal itu adalah para syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum, seperti itu ya. Nah, karena berbahaya, jangan sembarangan dalam masalah seperti ini. Nah, berikutnya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, kata beliau, khususan terlebih-lebih lagi in alhamakallahu bima qassa an qaumi Musa ma'a salahihim wa ilmihim annahum atauhu qailin ij'al lana ilahan kama lahum aliha fa hina idin ya'dhumu hirsuka na'am wa khawfuka ala ma yukhallisuka min hadha wa amsalih. Na'am, terkhususkan kata beliau, terlebih-lebih lagi apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ilham kepadamu, memberikan ilmu kepadamu, nah seperti apa yang dikisahkan tentang kaumnya Nabi Musa ma'asolahihim bersamaan kebaikan mereka dan juga ilmunya mereka, annahum atau mereka pun mendatangi Nabi Musa qailin, paham ya, Nabi Musa sudah berdakwah seperti ini, seperti ini, seperti ini, tapi mereka masih mendatangi Musa dan mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum aliha, jadikanlah kami itu satu ilah sebagaimana mereka memiliki ilah-ilah yang lain. Nah, jangan seperti ini ya. Ini kisahnya seperti apa? Kisahnya seperti Rasulullah ketika di Naam Yaum Hunain, ya kan? Ketika itu kan Naam sebagai para sahabat yang baru masuk Islam, mereka ketika melampaui di sebuah tempat yang ada apa? Ada pohon sidr. Naam, yang mana sidrnya itu memiliki datu anwat. Datu anwat itu memiliki gantungan-gantungan yang digunakan untuk menggantungkan pedang orang-orang kufar, jadikan mencari barokah di situ. Nah, orang-orang kufar Quraisy. Sehingga waktu itu apa? Para sahabat atau orang-orang yang baru masuk Islam ketika melampaui tempat tersebut, mereka masih ingin kembali seperti dulu karena terpengaruh gitu ya. Ini menunjukkan bahwasanya tabiat manusia ketika dia bertobat dari kejahilian atau bertobat dari perbuatan yang semula berada di atas jahiliyah, perbuatan dahulu, perbuatan maksiat, kemudian ketika suatu ketika dia melampaui sebuah tempat yang dahulu dia berbuat maksiat di situ contohnya, itu biasanya teringat gitu loh, teringat kembali kok rasanya pengen kembali, tapi jangan. Nah ini sebagian para sahabat waktu itu, hadisnya Abi Waqid Al-Laitsi itu ya, sebutkan dalam akhir-akhir kitab dinukilkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab di akhir-akhir kitab apa? Qawaidul Arba' itu. Nah, sebagian para sahabat yang waktu itu baru-baru keluar dari apa? Kekufuran. Baru masuk Islam. Ketika melewati sebuah tempat, sebuah pohon tadi, Datu Anwat, pohon sidr yang memiliki gantungan-gantungan pedang, mereka mengatakan apa? Ya Rasulullah, ij'al lana Datu Anwat kama lahum Datu Anwat. Ya Rasulullah, bikinkanlah bagi kita juga Datu Anwat, pohon yang memiliki gantungan-gantungan pedang sebagaimana mereka juga memiliki Datu Anwat. Nah, kata Rasulullah, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Rasulullah kaget melihat mendengar suara tersebut. Kata Rasulullah, innaha sunan, sesungguhnya ini adalah jejak metode atau tarikahnya orang-orang yang sebelum mereka. Kama qala Bani Israil Musa, sebagaimana ucapan Bani Israil kepada Nabi Musa. Ini tadi. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Jadikanlah untuk kita ilah sebagaimana mereka memiliki ilah-ilah. Nah, kemudian kata Rasulullah, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian itulah kaum yang bodoh. Nah, menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya jangan sampai kita merasa aman dari fitnah. Tetap berusaha semaksimal mungkin menjaga diri kita. Nah, dengan adanya atau dengan senantiasa beramal-amalan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, fahayna idin, maka pada waktu itu pula lah. Nah, rasa semangatmu akan membesar. Wa khawfuka, dan rasa takutmu juga akan membesar. Alama yukhallisuka, dengan perkara yang akan bisa menyelamatkan dirimu, mengentaskan dirimu min hadza wa amsalih, dari perkara kesyirikan ini dan semisalnya. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, qaum Musa hum Bani Israil. Kaum Nabi Musa adalah hum Bani Israil alladzina amanu bi Musa. Yaitu Bani Israil yang mereka beriman dengan Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam masyaallah ya, diuji dengan adanya di zaman beliau ini raja yang sangat jahat, Firaun laknatullah alaihi. Kharaju ma'ahum min Misr. Yang waktu itu orang-orang pengikutnya Nabi Musa alaihi salam keluar bersama Nabi Musa dari Mesir. Haitsu amarahullah, karena Allah Ta'ala memerintahkannya, an yakhruj bihim firaran min Fir'aun, agar Nabi Musa keluar bersama mereka dalam mereka lari dari Fir'aun. Nah, fakhufiya 'alaihim hadzal amr, kemudian perkara ini tersembunyi, dalam artian tidak diketahui mereka. Ma'annahum ulama, bersamaan dengan itu ada alim ulama di antara mereka. Wa fihim shalahut taqwa. Paham ya? perkara ini, perkara Nabi Musa alaihissalam ini ya, ketika Nabi Musa dan juga para pengikutnya Bani Israel yang mereka beriman dengan Nabi Musa, ketika mereka pergi itu tidak diketahui jejaknya oleh Fir'aun. Dalam artian fakhfiya alaihim hadzal amr, perkara ini enggak didengar oleh mereka. Nah, paham itu ya? Padahal bersama mereka ya, bersama para pengikut Nabi Musa alaihissalam, ulama, ada para ulama, wa fihim shalah wa taqwa, ada orang yang saleh, ada ketakwaan, wa kharaju ma'a Musa, mereka keluar bersama Nabi Musa. Muqati'ina li Fir'aun wa qaumih, dalam rangka karena memutus apa? Memutus hubungan dengan Fir'aun dan kaumnya, menjauh gitu. Nah, menjauh biar tidak kena imbasnya atau kejahatannya Fir'aun dan kaumnya. Falamma ataw 'ala qaumin, kemudian ketika mereka datang pada setempat atau sekelompok kaum, ya'tufuna 'ala asnamin, mereka berputar atau berkeliling, berwukuf mereka berkeliling, 'ala asnamin, pada berhala-berhala lahum, milik mereka. Aradu taqlidahum fi dzalik, akhirnya para ulama tadi, orang-orang pengikut Nabi Musa alaihissalam, orang-orang soleh tadi ingin mengikuti mereka. Wa talabu min Musa, bahkan mereka meminta kepada Nabi Musa, faqalu ij'al lana ilahan kama lahum alihah, wahai Nabi Musa, jadikanlah untuk kita ilah sebagaimana mereka memiliki ilah-ilah yang lain. Fa ankara alaihim Musa, kemudian Nabi Musa pun mengingkari ucapan tersebut, hadil maqalah, wa akhbarahum, kemudian Nabi Musa juga mengabarkan kepada mereka, anna na'am amal haula'il qaum syirkun billah, bahwasanya amalan mereka adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai tergiur dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Nah, karena amalan-amalan yang dilakukan kebanyakan manusia itu belum tentu di atas kebenaran. Nah, dan kita tidak bisa menjamin ya, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, dan jika engkau mentaati kebanyakan atau mayoritas manusia di muka bumi ini, nah, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, fangdur, maka lihatlah kaifa khufiya alaihim hadzal amr, bagaimana perkara yang seperti ini tersembunyi atas mereka, tidak tahu hukum seperti ini, padahal di antara mereka ada ulama, ada orang saleh, ada orang bertakwa. Mimma yadullu ala khuturatil jahli bitauhid, ini menunjukkan tentang bahayanya bodoh terhadap tauhid. Wa adamu ma'rifati haqiqati syirki, dan tidak tahunya apa, dan tidak tahunya atau tidak adanya pengetahuan terhadap hakikat daripada kesyirikan. Berbahaya ini. Mimma yusabbibu, yang mana kebodohan tersebut menjadi sebab, annal insana qad yaqulul kalimah, menjadi sebab bahwasanya terkadang manusia itu mengucapkan dengan sebuah kata, allati taqdadil kufur, yang mana ucapan tersebut atau kata tersebut mengharuskan pada kekufuran. Paham ya? Menjerumuskan pada kekufuran. Wal khuruj min ad-din, dan bahkan bisa keluar dari agama. Wahwa la yadri, dalam keadaan dia tidak tahu. Wala yukhalisuka min hadha wa amsalih, dan tidak akan bisa menyelamatkan dirimu. Barakallahu fikum. Tidak akan bisa menyelamatkan dirimu dan mengentaskan dirimu dari perkara ini dan semisalnya, illa al-ilmu an-nafi', kecuali ilmu yang bermanfaat. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda, ay al-ilmu an-nafi' wal amal salih wa dinil haq, itu tadi. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah, al-huda alimun nafi' wa dinil haq al-amal salih. Naam. Alladhi bihi tu'rafu at-tauhid, yang dengannya apa? Dengan ilmu nafi' itu ta'rifu at-tauhid, kamu akan mengetahui tauhid minasyirk, daripada kesyirikan. Wa tahdhar bihi minal qaul, dan engkau bisa berhati-hati dengan ilmu tersebut, apa? Ucapan, awal fi'l atau perbuatan, alladaini, yang kedua-duanya yuqi'anika fi syirki, yang akan menjerumuskan atau menjatuhkan dirimu ke dalam kesyirikan. Min haitsu la tadri, dari arah yang kamu tidak tahu. Barakallahu fikum. Belajar, pelajari tauhid, pelajari ilmu yang bermanfaat. Nah, barakallahu fikum, li'anna al-ilma khairun minal mal, karena ilmu itu lebih bagus daripada harta. Li'anna al-ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal, karena ilmu itu yang akan menjaga dirimu sedangkan kamu itu yang menjaga harta. Jadi ilmu lebih bagus daripada harta. Kata beliau, wa hadha yadullu ala butlani qawli liman yaqul, ini berarti menunjukkan batilnya orang yang mengucapkan, innaman qawla kalimatal kufri aw amil kufr la yakfur hatta ya'taqida biqalbihi ma yaqulu wa yaf'al. Bantahan terhadap orang yang mengatakan, sesungguhnya barang siapa yang mengucapkan dengan ucapan kekufuran atau beramal dengan amalan kekufuran, la yakfur, tidak bisa membuat dia kafir hingga dia meyakini dengan hatinya apa yang dia ucapkan atau apa yang diperbuat. Ini bantahannya ya. Bantahannya apa tadi bantahannya? Bantahannya adalah firman Allah Ta'ala tadi, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Wa man yaqul, dan orang yang mengatakan innal jahila yu'dzar mutlaqan, orang yang bodoh itu diberi udzur secara mutlak, ini keliru juga. Naam, walau kana biimkani an yas'al wa ta'allam, padahal apa, walaupun dia memungkinkan untuk bertanya dan belajar. Wa hiya maqalatun dhaharat mimman yantasibuna ila al-ilm wal hadis fi hadha az-zaman, padahal itu adalah ucapan yang muncul dari orang yang mereka menisbahkan diri kepada ilmu dan hadis pada zaman ini. Barakallahu fikum. Jadi khulasahnya, intinya yang kita sebutkan dari pembahasan pada hari ini apa? Bahwasannya ada kebodohan yang tidak dikasih udzur. Kebodohan yang apa tadi? Kebodohan yang jenis pertama, yaitu kebodohan yang bersamaan dengan itu dia memungkinkan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, tapi dia berpaling. Kebodohan yang diiringi dengan apa? Berpaling dari menuntut ilmu, berpaling dari mencari ilmu, maka itu tidak diampuni. Adapun kebodohan, nah, bersamaan dengan itu dia mencari ilmu, kemudian juga mencari kebaikan, maka dikasih udzur karena orang yang pertama kali belajar seperti itu. Bodoh, tapi dia masih proses apa? Mencari ilmu, proses mencari kebenaran, itu masih dikasih udzur. Adapun yang tidak dikasih udzur adalah bodoh yang sudah tahu bodoh, tapi berpaling dari ilmu, tidak mau belajar, tidak mau mempelajari, tidak mau menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bi'idnillah ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.